Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abadika wa rasulik muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, para bapak dan para ibu, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di Masjid Raya Cipaganti ini untuk mengikuti kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Sabtu sore. Pada pertemuan kita di sore hari Sabtu ini, insya Allah kita akan membaca dan membahas Surah Al-Mutaffifin. Nama Al-Mutaffifin untuk surah ini diambil dari ayat yang pertama, di mana pada ayat ini Allah telah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Maka dari ayat ini kemudian ini menjadi nama bagi surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita baca 6 ayat yang pertama dulu ya. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Ya. Kata-kata wail ini sering kita dengar ya. Dan wail ini adalah kalimat wa'idin bil adab, yaitu perkataan ancaman dengan adab, yang kalau diterjemahkan celaka atau binasa. Jadi di sini ada ancaman celaka dan ada ancaman binasa. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Bagi mereka al-mutaffifun. Al-mutaffifun secara bahasa artinya mereka yang berbuat curang. Di antara arti mutaffifun secara bahasa artinya mereka yang berbuat curang. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan ancaman terhadap orang-orang yang berbuat curang. Kemudian pada ayat yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina yaitu orang-orang yang idza ktalu, apabila mereka meminta penimbangan atau penakaran, alan nasi dari orang lain untuk diri mereka, yastaufun, maka mereka meminta supaya dipenuhi timbangannya. Ayat yang kedua ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan mutaffifin. Dan bersambung dengan ayat yang ketiganya nanti. Pada ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa al-mutaffifun, orang-orang yang berbuat curang, adalah mereka yang apabila mereka meminta penimbangan dari orang lain untuk mereka, maka mereka supaya mereka meminta supaya penimbangannya itu penuh, tidak dikurangi. Ya, kalau membeli beras misalkan 10 kilo, maka mereka meminta supaya timbangannya itu jangan berkurang dari 10 kilo. Kepada penjual mereka meminta supaya timbangannya jangan kurang dari 10 kilo. Ya, terhadap apa yang menjadi hak mereka, mereka menuntut supaya dipenuhi. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, dan apabila, kalu, mereka menimbang untuk orang lain. Jadi sekarang terbalik, mereka yang menimbang untuk orang lain. Hum, maka mereka, aw wazanuhum, atau apabila mereka menimbang, hum, maka mereka, yukhsirun, mengurangi timbangannya. Pada ayat yang ketiga ini ada kata-kata kalu, ada kata-kata wazan. Ya, kalau kalu itu takaran, kalau wazanu itu timbangan. Kalu ini diambil dari kata-kata al-kail, takaran. Kalau sekarang seperti apa, liter ya. Atau kalau beras di kampung-kampung masih 1 gantang, 2 gantang dan seterusnya. Kalau zaman dulu ini yang masuk kepada kail atau takaran itu mud, yaitu 1 rauban telapak tangan, 2 telapak tangan disatukan. Kemudian so itu 4 mud. Kemudian ada augiyah dan seterusnya. Itu model-model penimbangan dengan bentuk takaran. Yang kedua ada wazanu, wazan, al-waznu. Nah, kalau ini penimbangan namanya. Ya. Dari dulu ya hampir sama dengan sekarang ya, gram. Sekarang meningkat menjadi apa? Ada gram, ada ons, kemudian kilogram dan seterusnya. Itu wazan atau wazan. Ya. Jadi pada ayat yang ketiga ini dikatakan apabila mereka yang menimbang atau menakar untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan untuk mereka sebagai orang-orang yang berlaku curang. Pada ayat yang kedua itu disebutkan apa yang menjadi hak mereka, maka mereka meminta penuh terhadap orang lain yang memiliki kewajiban melaksanakan hak mereka. Adapun pada ayat yang ketiga ini adalah apa yang menjadi hak orang lain dan menjadi kewajiban atas dirinya, maka dia tidak menunaikannya dengan penuh. Maka al-mutaffifun, orang yang berlaku curang ini, ya, mereka mengumpulkan antara dua sifat. Sifat yang pertama pada ayat yang kedua ini adalah asyuh. Asyuh, asyuh ini adalah menuntut apa yang menjadi hak dia supaya dipenuhi. Jadi dia tidak rela haknya dikurangi oleh orang lain. Itu namanya asyuhku. Nah, boleh gak kita menuntut hak? Menuntut hak itu boleh. Al-haqqu yutlab, yang namanya hak itu diminta. Jadi apa yang menjadi hak kita, boleh kita menuntut supaya ditunaikan oleh orang lain yang memiliki kewajiban terhadap kita. Ada tetangga yang pada waktu malam membuat keributan, suara yang mengganggu, maka kita minta atas nama hak kita sebagai tetangganya, kita minta supaya suara-suara yang mengganggu itu dikecilkan atau dimatikan supaya tidak mengganggu apa yang menjadi hak kita. Itu boleh. Tetapi di dalam masalah ini ada akhlak yang mulia. Artinya terhadap apa yang menjadi hak kita, maka di sana ada yang namanya tanazul. Artinya apa? Kita merelakan apa yang menjadi hak kita ini tidak terpenuhi oleh orang lain. Karena ya, kita menginginkan supaya orang tersebut misalkan merasa bahagia, maka tidak mengapa dia berbahagia di atas apa menderitanya kita. Menderita di sini bukan karena dia berbuat zalim kepada kita, tetapi dia tidak memenuhi apa yang menjadi hak kita. Contoh, ketika antri, kita sudah ada di antrian, tiba-tiba ada orang lain yang datang belakangan dan nomor antriannya jauh dari kita. Tiba-tiba dia nyalip kita di depan. Boleh gak kita nuntut supaya dia mundur ke belakang? Boleh, maaf pak, saya antrian nomor 5, bapak nomor berapa? Saya nomor 50. Wah, bapak 45 kemudian selesai. Boleh. Tetapi apabila kita katakan, bapak nomor antrian berapa? Saya 50, tapi saya terburu-buru, apalagi saya sudah tua ini. Kalau ada kan masih muda. Kemudian kita katakan, oh silakan pak, walaupun saya nomor 5, tapi kalau bapak ada kepentingan, silakan. Itu namanya apa? Tanazul. Artinya kita mengorbankan apa yang menjadi hak kita demi kepentingan orang lain. Dan itu adalah merupakan sikap yang mulia. Ya, di antara bentuk ini adalah al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain untuk kebaikan duniawi. Jadi asyuh, menuntut apa yang menjadi hak kita, itu boleh-boleh saja. Tetapi mengorbankan apa yang menjadi hak kita demi kepentingan orang lain, demi kepentingan orang lain, dan kita bersabar di atasnya, itu adalah lebih baik. Kemudian sifat yang kedua, ini yang disebutkan di dalam ayat 3 ya, yaitu apabila dia melaksanakan kewajiban yang menjadi hak orang lain, maka dia menguranginya. Nah, ini adalah sifat, di antara sifat seperti ini adalah al-khiyana. Atau yang semisal dengannya al-bukhlu. Yang namanya bakhil itu adalah menahan apa yang menjadi hak orang lain baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya apa? Sunnah. Sifatnya wajib seperti zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, padahal itu adalah hak orang lain dan itu wajib dia keluarkan. Maka itu juga termasuk sifat bukhl, bakhil. Atau terhadap hak orang lain yang sifatnya apa? Sunnah, seperti sodako. Bahwa kita disunnahkan untuk bersodako, itu adalah hak orang lain, walaupun sifat hak tersebut adalah hak yang bentuknya sunnah. Nah, dia tidak mengeluarkan sodako karena bakhil. Jadi orang ini mengumpulkan dua sifat yang tidak utama dan sifat yang jelek. Makanya Allah Ta'ala mengancam wailun adalah kecelakaan bagi mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari tiga ayat yang pertama ini, yang pertama bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita sifat adil. Dan yang dimaksud dengan adil di sini adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila kita menuntut hak, maka kita wajib menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan ini berlaku di dalam seluruh permasalahan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir ini bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat ini, wa hadzal mithalu alladhi dzakarahu Allahu 'azza wa jalla fil qail wal wazn huwa mithal, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat ini di dalam masalah timbangan dan takaran itu hanyalah sekedar perumpamaan, percontohan. Fayuqasu 'alaihi kullu ma asbaha, maka dikiaskan atas perumpamaan ini segala sesuatu yang menyerupainya, yaitu di dalam prinsip keadilan, yaitu menselaraskan atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Di dalam keluarga kita punya hak dan kewajiban. Hak kita sebagai anak yang menjadi kewajiban orang tua, dan kewajiban kita sebagai seorang anak yang menjadi hak orang tua. Hak kita sebagai suami yang menjadi kewajiban istri kita, dan kewajiban kita sebagai suami yang menjadi hak istri kita. Maka tiga ayat ini mengajarkan supaya kita seimbang dalam hal itu. Ini kebanyakan laki-laki berharap supaya istrinya itu seperti Khadijah, supaya istrinya laksana Aisyah. Maka dia menuntut kepada istrinya, bagaimana Khadijah begitu menyayangi terhadap Rasulullah, bagaimana Aisyah begitu menyayangi dan berbakti kepada suaminya itu Rasulullah. Tetapi dia sendiri tidak sadar bahwa ketika menuntut istrinya supaya menunaikan apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi hak kita yang merupakan kewajiban atas dia, laksana Khadijah dan Aisyah, dia sendiri lupa bahwa ketika menuntut hak itu dia pun punya kewajiban yang menjadi hak istrinya. Maka dia pun harus laksana siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang ungkapan-ungkapan ya. Seorang istri meminta, jadilah engkau seperti Rasulullah. Yang sering kita dengar adalah, jadilah engkau seperti Khadijah atau Aisyah. Nah, ini tidak adil ini. Mutaffifun. Awas, laki-laki seperti ini wailun, ya, terancam bahaya. Di tempat kerja kita ada hak dan kewajiban dengan perusahaan yang mengontrak atau yang mempekerjakan tenaga kita. Maka apabila kita berbuat atau mengurangi apa yang menjadi kewajiban kita terhadap kantor kita, terhadap tempat kerja kita, sementara gajinya tetap dibayar full, itu pun mutaffifun. Jadi tiga ayat ini berbicara pada intinya adalah tentang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dan kebanyakan manusia gambarannya seperti ini. Kalau terhadap apa yang menjadi hak dia, maka dia menuntut. Tetapi kalau apa yang menjadi kewajiban dia, maka dia pura-pura tidak tahu. Kemudian pelajaran yang kedua, yang bisa kita ambil dari tiga ayat yang pertama ini, yaitu husnu al-mu'amalah. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhubungan dengan baik terhadap orang lain. Bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan berhubungan baik dengan Allah Ta'ala semata, tetapi justru Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama kita. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsir surat Al-Mutaffifin ini, beliau mengatakan, inna zulman nasi asyaddu min zulmin insani nafsahu fi haqqillah. Mendzaliminya seseorang terhadap apa yang menjadi hak orang lain itu adalah lebih besar dan lebih berat daripada mendzaliminya seseorang terhadap dirinya di dalam apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Di dalam satu sisi, perbuatan zalim kita terhadap apa yang menjadi hak manusia itu lebih besar dan lebih berat daripada perbuatan zalim kita terhadap apa yang menjadi hak kita terhadap Allah Ta'ala atau kewajiban kita terhadap Allah Ta'ala. Ini dalam satu sisi ya, tidak dalam seluruh sisi. Dalam sisi yang lainnya jelas, mendzalimi apa yang menjadi hak Allah Ta'ala itu lebih besar daripada mendzalimi apa yang menjadi hak manusia. Ditinjau dari sisi bahwa hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Tetapi ditinjau dari sisi yang lain, pendzaliman terhadap apa yang menjadi hak manusia itu lebih berat dibandingkan dengan pendzaliman terhadap apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Itu dari sisi apa? Ditinjau dari sisi azab dan maghfirah. Mendzalimi terhadap apa yang menjadi hak Allah Ta'ala, selama itu tidak sampai kepada tingkatan syirik dan yang sejenis dengan syirik dari perbuatan-perbuatan zalim yang membatalkan keislaman, maka itu tahta masyiatillah. Maka itu adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehingga apabila ada orang yang tidak melaksanakan shaum misalnya, tidak melaksanakan ibadah haji, itu kan dia mendzalimi apa yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah Ta'ala. Maka mudah saja bagi Allah untuk mengampuni dia walaupun dia tidak bertobat misalnya. Tetapi pendzaliman seseorang terhadap hak orang lain, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ampunan manakala dia sudah meminta ampunan terhadap orang yang dilanggar haknya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka sebagian sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, juga tidak punya barang yang berharga. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan itu yang dimaksud. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al muflisu fina man yati yaumal qiyamati fi hasanatin amsalil jibal." Orang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa kebaikan setinggi dan sebesar gunung. Fayati wa qad zalama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia datang dengan membawa dosa pendzaliman terhadap hak orang lain. Kenapa? Karena dia telah mencaci maki seseorang. Dia pernah memukul seseorang. Dia pernah mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa keridhaan pemiliknya. Artinya dia apa? Mendzalimi terhadap apa yang jadi hak orang lain. Fayaqudu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka manusia yang dizalimi ketika di dunia ini, ya, dia mengambil kebaikan orang tersebut. Jadi kebaikan sholat dia, kebaikan zakat dia, kebaikan haji dia diambil kemudian diserahkan kepada orang yang pernah dipukul, kepada orang yang pernah dicaci maki, kepada orang yang pernah diambil hartanya tanpa hak diberikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubta ma alaihi, maka apabila kebaikannya itu sudah habis sebelum lunas dibayarkan apa yang menjadi pelanggaran dia terhadap hak orang lain, maka apa? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Maka dosa-dosa orang lain yang dia zalimi waktu di dunia akan diambil kemudian dilemparkan kepada orang ini, thumma turiha finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Jadi pelanggaran terhadap hak orang lain memang resikonya lebih berat. Dalam syarat taubat saja ada tambahan. Kalau melanggar hak Allah, ya syaratnya cuma 3: menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi, dan meninggalkan kesalahan tersebut. Tapi kalau berhubungan dengan hak orang lain, maka tambah yang keempat, apa? Yaitu minta dimaafkan atau dihalalkan. Maka ditinjau dari sisi ini, melanggar terhadap hak orang lain ini resikonya lebih berat. Maka dalam ayat-ayat tadi diajarkan kepada kita supaya kita husnul muamalah. Kita ya berlaku baik di dalam bergaul dengan sesama manusia. Kemudian ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala kalimat tanbih, ya, peringatan. Artinya tidakkah? Maka ini merupakan kalimat peringatan, mengingatkan. Tidakkah? Yadhunnu, dia meyakini. Tidakkah meyakini? Ulaika, mereka, yaitu orang-orang yang berbuat curang, annahum mab'utsun, bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, pada hari yang begitu besar. Apa hari yang besar tersebut? Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin, yaitu hari dibangkitkannya manusia untuk menghadap kepada Allah Rabbul 'alamin. Pada ayat 4 sampai ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang yang berbuat curang, orang yang tidak adil, orang yang menuntut hak tetapi dia mendzalimi kewajiban terhadap orang lain. Itu mengingatkan dia terhadap keimanan kepada yaumul akhir. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, apa makna dan hikmah yang terkandung dalam hal ini? Yaitu mengingatkan kesalahan orang tersebut dengan hari akhir. Kita sering mendapatkan dalam ayat Al-Quran yang menggandengkan antara yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir. Maka dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena ini menunjukkan kepada ibtidaan wa intihaan. Beriman kepada Allah sebagai ibtida, permulaan, dan beriman kepada hari akhir sebagai intiha, sebagai tujuan terakhir. Artinya bahwa yang akan memacu kita untuk senantiasa mentaati terhadap perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah karena adanya keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita benarkan berita-beritanya dan kita taati hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, karena di dalam diri kita ada keyakinan terhadap hari kebangkitan, yaitu hari akhir. Maka ini sebagai harapan terakhir, bahwa dengan mentaati Allah Ta'ala, dengan berbuat baik sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan balasan yang baik pada hari akhir tersebut. Berangkat dari keimanan kepada Allah Ta'ala untuk menuju kebahagiaan di hari akhir. Nah, tinggi dan rendahnya amaliyah seseorang, kuat dan lemahnya amaliyah seseorang, ini besar terpengaruhi oleh al-imanu bil yaumil akhir, oleh keimanan terhadap hari akhir. Sebab apa? Sebab beriman kepada hari akhir itu adalah sebagai harapan untuk mendapatkan balasan terhadap amal yang dia kerjakan, dan harapan agar terhindar dari balasan buruk terhadap perbuatan buruk yang dia kerjakan. Ya, kalau diberikan perumpamaan yang rendah dari itu, ya. Yang namanya orang bekerja itu, kalau PNS kan ingat tanggal 1, ya. Maka dari tanggal 2 sampai tanggal 30 atau tanggal 31, kalau dia senantiasa ingat tanggal 1, ya, maka dia akan bersemangat dan berbuat dengan sebaik-baiknya. So, kalau seandainya perbuatan dia ini kurang baik, maka resikonya akan dia dapatkan tanggal 1 tersebut. Itu ketika pembagian apa? Gaji. Maka yang bersemangat di dalam bekerjanya akan mendapatkan gaji yang besar. Adapun yang bekerjanya hanya sekedarnya saja, bahkan dia korupsi terhadap waktu, korupsi terhadap kewajiban dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk nanti tanggal 1. Seandainya memang diterapkan hukuman seperti itu. Walaupun kayaknya kalau di pegawai negeri tidak diterapkan itu, nyolong-nyolong. Nah, maka kualitas amal seseorang, bahkan kualitas keyakinan seseorang, ini sangat terpengaruhi oleh bagaimana tingkatan dia di dalam keimanan terhadap hari akhir. Semakin banyak dia mengingat hari akhir, maka akan semakin terpacu dan termotivasi untuk semakin meningkatkan keyakinan dan amal. Lalai terhadap hari akhir maka dia pun akan melalaikan terhadap amal dia di dunia. Sehingga pantas ya, di dalam juz amma ini, yang mana suratnya adalah surat-surat makkiyah, itu sering bahkan hampir pada seluruh surat itu membahas tentang apa? Hari kiamat. Kenapa? Karena penyakit mereka terletak pada itu. Mereka tidak meyakini adanya kebangkitan. Sehingga ketika mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, maka mereka mengatakan, untuk apa kita bercapek-capek mentaati? Untuk apa kita menahan hawa nafsu yang akan menyenangkan kita? Untuk apa? Karena kalau orang sudah mati, ya sudah mati selamanya. Kalau tidak pernah merasakan kesenangan hawa nafsu di dunia ini, kemudian dia mati, rugi. Karena dia tidak akan pernah bertemu dengan kehidupan yang kedua. Makanya kehidupan mereka seperti binatang. Tidak ada pemimpin yang ditaati, tidak ada harga diri yang dihormati, dan tidak ada harta orang lain yang dijaga. Yang kuat memaksa yang lemah. Maka faktor terbesar yang menjadikan mereka seperti itu adalah tidak beriman kepada adanya hari akhir. Nah, bagi kita, karena al-mutaffifun ini tidak berlaku hanya untuk orang kafir saja, tetapi ini juga berlaku bagi orang yang beriman, maka faedah yang kita ambil adalah bahwa tinggi rendahnya keimanan seseorang terhadap hari akhir ini akan mempengaruhi terhadap apa? Kualitas keimanan dia, kualitas amal dia di dunia ini. Ya, kita yakin ya, kalau orang sudah memegang botol arak, kemudian tiba-tiba dia ingat mati, dia ingat hari akhirat, dia akan meninggalkan itu. Tapi ketika itu dia lalai akan hal itu. Ya. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat 4 sampai ayat 6 ini, yang pertama, besarnya pengaruh keimanan terhadap besarnya pengaruh keimanan kepada hari akhir terhadap keimanan dan amal kita di dunia ini. Ya, sampai-sampai ada istilah apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, jadi kita muhasabah, ya, introspeksi terhadap diri kita sebelum nanti dihisab pada hari akhir. Tapi itu bukan hadis Nabi. Itu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan maknanya benar. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa keimanan seseorang terhadap hari akhir, keimanan seorang mukmin terhadap hari akhir, itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Artinya kualitasnya tidak sama. Buktinya apa? Buktinya bahwa al-mutaffifun itu pun ada pada kalangan mereka yang beriman kepada hari akhir. Tidak dijamin bahwa ketika orang itu beriman kepada hari akhir, maka dia akan selamat dari perbuatan curang. Tidak dijamin. Sebab ya, keimanan seseorang terhadap hari akhir itu bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ya, sebagaimana yang kita pahami dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Artinya tidak semua orang beriman itu satu kualitas, satu mutu dalam keimanan. Orang yang beriman kepada hari akhir ada yang sangat-sangat menjaga diri dari berbuat curang. Tetapi ada juga orang yang beriman kepada hari akhir yang dengan mudahnya berbuat curang terhadap hak orang lain. Ini menunjukkan tinggi dan rendahnya kualitas keimanan dia terhadap hari akhir. Ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ayat yang ke-8, wa ma adraka ma sijjin. Ayat yang ke-9, kitabum marhum. Pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, kalla. Kita pun sering mendengarkan kata-kata kalla. Dan kalla di dalam ayat ini kebanyakan para ulama memaknai dengan makna haqqan. Kalla bimakna haqqan. Artinya benar-benar. Sehingga perkataan ini ditampilkan untuk menimbulkan keyakinan. Jadi sungguh-sungguh, benar-benar. Maka orang yang mendengarnya akan meyakini. Sebagian juga mengartikan kalla di sini kalimatu radain wa zajrin litakdzib. Itu sebagai ungkapan larangan terhadap pendustaan. Artinya kalla sama sekali tidak benar mendustakan hari akhir itu. Ini kalau diartikan dengan zajr dan roda. Tapi kalau diartikan dengan haqqan, maka artinya sungguh-sungguh. Dan itu yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, ataupun Syekh Sa' di dalam tafsirnya, ataupun di dalam tafsir Jalalain, ya kalla ay haqqan. Artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Apa yang benar-benar dan apa yang sungguh-sungguh ini? Inna kitabal fujjari. Inna sesungguhnya. Kitabal fujjari. Kitab. Catatan amal. Al-fujjari. Mereka orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat durhaka, seperti orang yang melakukan tatfif, yaitu berbuat curang, mengurangi apa yang menjadi hak orang lain. Lafi sijjin, benar-benar berada di sijjin. Ya. Jadi kitab catatan amal, menurut sebagian ahli tafsir, kitab di sini artinya kitab catatan amal. Menurut sebagian ahli tafsir lagi, kitab di sini maksudnya kitab takdir. Artinya catatan takdir yang ditetapkan untuk orang ini, bahwa pendurhaka, orang yang berbuat maksiat seperti perbuatan takfif ini, lafi sijjin, adalah bahwa si pelakunya benar-benar berada di sijjin. Kemudian pada ayat 8, wama adroka, dan tahukah kamu, artinya ini untuk apa? Kalimatun lita'zim, lita'zimil khobar, walita'zimil sya'an, yaitu ungkapan untuk membesarkan masalah, untuk membesarkan berita, bahwa berita ini sangat besar kedudukannya, maka harus diperhatikan. Tahukah kamu apa itu sijjin? Nah, ini bukan bentuk pertanyaan sehingga tidak ada jawabannya. Karena wama adroka di sini bukan bertanya, tahukah kamu apa itu sijjin? Bukan. Tetapi maksudnya, maka berhati-hatilah terhadap sijjin ini. Harus takut, urusannya sangat besar. Rasulullah SAW yang kemudian menjelaskan kepada kita tentang apa itu sijil. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa sijil itu ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, di dalam hadis kudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi sijil fil ardi sabi'ati sufla." Catatkanlah ketetapan takdir untuk hambaku, yaitu fujar, pendurhaka, fi sijil, di sijil, fil ardi sabi'ati sufla, yaitu di lapisan ketujuh dari tanah ini yang paling rendah. Jadi sijil itu adalah lapisan bumi yang paling rendah pada lapisan yang ketujuh. Itulah sijil. Jadi para pendurhaka, tempatnya nanti, tempat kembalinya mereka nanti adalah di tempat yang letaknya itu adalah di mana? Di lapisan paling bawah dari lapisan bumi yang ketujuh. Sudah lapisannya paling bawah, ini yang terbawah lagi. Dan sijil itu bentuknya apa? Sijil itu adalah neraka. Dan sijil itu secara bahasa artinya adalah al-makanud dayyik, tempat yang sempit. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 13, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa. Dan ketika mereka, para pendurhaka, para pendosa, dilemparkan kepada sebuah tempat yang sempit, yaitu neraka. Ya, berkata Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadza syamilun likulli fajirin min anwa'il kafara wal munafikin wal fasikin. Bahwa ayat ini yaitu kalla inna kitabal fujjar, kata-kata fujjar yaitu pendurhaka, pendosa, syamilun likulli fajirin, ini mencakup setiap orang yang berbuat durhaka, min anwa'il kafara, dari mereka orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang munafik, wal fasikin, dan orang beriman yang fasik. Jadi ancaman ayat ini tidak hanya untuk orang kafir dan munafik saja, tetapi juga bagi orang beriman yang fasik. Kemudian kitabum marhum, dalam ayat 9, kitabum marhum. Nah, kitabum marhum ini sebagai tafsiran dari kata-kata kitab al-fujjar, kata-kata kitab yang ada pada ayat yang ketujuh, bahwa kitab al-fujjar itulah kitabum marhum. Kitabum marhum, bahwa kitab ketetapan untuk pendurhaka ini adalah marhum, adalah sudah dicatatkan. Jadi marhum di sini artinya sudah dicatatkan. Dan ketika kata-katanya sudah dicatatkan, berarti la yubaddalu wa la yubayyar, la yuzadu wa la yunqas. Tidak dirubah, tidak diganti, tidak ditambah, tidak dikurangi. Artinya apa? Bahwa di dalam catatan takdir itu sudah ditentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi kita ini hidup mengikuti takdir. Apakah takdir kita itu surga atau takdir kita itu apa? Neraka. Ya. Dan yang namanya takdir sudah selesai Allah Ta'ala tetapkan. Jaffatil aqlam wa rufi'atis suhuf. Jadi pena penulis takdir sudah mengering dan lembaran-lembaran takdir sudah diangkat, artinya tidak diganti lagi. La yubaddalul qawlu ladayya. Allah Ta'ala berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya, yang namanya keputusanku tidak akan diganti. Ya, di dalam beriman kepada takdir, ya kita sudah mempelajari bahwa beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui sejak azalinya apa yang akan kita kerjakan dan akan kemana nantinya kita, ke surga atau ke neraka. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, al-imanu bil kitabah. Kita beriman terhadap catatan takdir, bahwa Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk-makhluknya, 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatatkan takdir-takdir hambanya. Apa yang akan dia kerjakan? Apa dia menjadi orang taat atau durhaka? Nantinya dia ke surga atau ke neraka? Itu sudah Allah Ta'ala catatkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita. Nah, di antara dalilnya nih, kitabum marhum. Kemudian yang ketiga, beriman kepada apa? Masyiah. Beriman kepada kehendak Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala kemudian berkehendak untuk melaksanakan apa yang menjadi takdirnya atau apa yang menjadi takdir yang telah ditetapkannya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada Al-Khalqu, yaitu Allah Ta'ala menjadikan apa yang telah ditetapkannya dalam takdir tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 7 sampai ayat 9. Yang pertama, di dalam 3 ayat ini ada ancaman bagi orang-orang yang berbuat durhaka, yaitu ancaman apa? Si jin, neraka. Yang mana letak neraka ini adalah pada tempat yang sangat hina, sangat bawah, sangat rendah, yaitu pada lapisan ketujuh yang paling bawah dari bumi. Kemudian yang kedua, 3 ayat ini menunjukkan kepada hina dan rendahnya orang yang berbuat durhaka. Ketika tempat kembalinya nanti adalah tempat yang sangat hina dan sangat rendah, berarti memang dia juga adalah orang yang hina dan rendah. Yeah. Kemudian yang ketiga, ayat yang 9 khususnya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka dalam takdir yang telah Allah Ta'ala catatkan. Maka ini memberikan pelajaran juga kepada kita, al-imanu bil qadari, tentang kewajiban beriman kepada takdir. Ada seorang sahabat bertanya, afala nattakil ya Rasulullah, kalau memang Allah Ta'ala telah menetapkan kita ini akan jadi penduduk surga atau neraka, apa kita cukup bersandar saja, tidak usah beramal, Udah bersandar aja pada takdir. Maka Rasulullah SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqolah. Berbuatlah, dan semua orang akan Allah Ta'ala mudahkan terhadap takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuknya. Yang hadir di majlis ini sudah tahu takdirnya? Jadi penduduk surga atau penduduk neraka? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka tidak ada alasan, buat apa saya berbuat baik? Wong nanti juga akan masuk neraka kalau takdir saya neraka. Maka jawabannya apa? Siapa bilang takdir antum berada di mana? Di neraka. Mau saya ini pengen jadi orang alim kok susah sekali. Pengen hafal Al-Qur'an kok susah sekali hafal Al-Qur'an. Maka kita katakan apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqolahu. Siapa tahu takdir antum itu hafal Al-Qur'an besok. Maka Allah akan menggunakan. Ya jelas antum enggak hafal-hafal Al-Qur'an karena antum malas-malasan menghafalnya. Kalau seandainya antum ini rajin menghafalnya, siapa tahu besok semalam mungkin antum bisa hafal Al-Qur'an kalau takdir Allah menentukan bahwa antum bisa menghafalnya semalam. Jadi bagi kita ya, beriman kepada takdir, tetapi beriman kepada takdir ini tidak menjadikan kita terhalang di dalam apa? Berbuat dan beramal. Maka kalau ditanya apakah takdir seseorang itu baik atau buruk, Al-Qur'an menjawab apa? Di dalam surat Al-Layl, apa jawabannya? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa kalau ingin mengetahui, lihatlah kepada ayat ini. Kalau orang itu tergerak hatinya dan dengan mudahnya dia, fa'amma man a'ta, mudah memberi, memberi ilmu, memberi harta, memberi tenaga, memberi pikiran kepada orang lain. Wattaqo, dia itu begitu mudah untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi langgaran larangan dari Allah Ta'ala. Wasaddaqo bil husna, dan dia membenarkan terhadap kalimatut tauhid. Orang yang begitu meyakini dan memahami tentang la ilaha illallah, begitu mudah dia memahami dan meyakininya. Maka ini adalah ciri fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, kebalikannya. Jadi ayat ini menyuruh kepada kita untuk tetap bersemangat dalam berbuat baik. Jadikanlah diri kita ini mudah di dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Walaupun takdir kita sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu takdir kita. Maka ini adalah ciri bahwa kita akan mendapatkan takdir yang baik. Tapi kita tidak bisa memastikan, karena ciri itu tidak memastikan. Ya. Kemudian ayat yang 10. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, ketemu lagi dengan kata-kata wail. Tadi artinya apa? Ini ancaman celaka. Celakalah. Dan sebagian orang menyebutkan wail itu adalah nama apa namanya? Nama tempat di neraka. Tetapi keterangannya sangat lemah. Wail ini adalah ancaman celaka. Artinya celakalah. Yauma idzin, pada hari tersebut. Yaitu pada hari apa? Hari dibangkitkannya seluruh manusia menghadap kepada Allah Ta'ala. Siapa yang celaka? Lil mukadzibin, terhadap orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi celakalah pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ayat 11-nya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan. Di dalam ayat 11-nya dikatakan hari kiamat sebagai yaumuddin, sebagai hari pembalasan. Kenapa? Karena adanya hari tersebut adalah untuk membalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam syarah salah satu usul juga yang lainnya, itu menyebutkan bahwa kadar minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada hari akhir itu beriman kepada tiga perkara. Artinya seseorang itu dikatakan beriman kepada hari akhir minimal tahu tiga perkara ini dan meyakini. Kalau sampai tidak tahu salah satu di antara tiga ini, berarti dia tidak beriman kepada hari akhir, bukan orang beriman. Yang pertama apa? Al-imanu bil ba'tsi, beriman kepada adanya kebangkitan. Jadi tidak ada alasan dia sholat, dia zakat, kemudian dia mengaku muslim, ketika ditanya, hati-hati berbuat dosa ya, nanti kamu celaka, bisa celaka pada hari kebangkitan. Kemudian orang yang rajin sholat ini mengatakan, oh, kata siapa ada hari kebangkitan? Kemudian kita tanyakan, oh, kamu bilang kata siapa ada hari kebangkitan? Memangnya kamu tidak percaya adanya hari kebangkitan? Dia katakan, saya beriman kepada hari akhir, tapi saya belum tahu apa ada kebangkitan di sana. Nah, ini tidak dikatakan beriman kepada hari akhir, dan tidak ada alasan saya tidak tahu. Karena inti beriman kepada hari akhir yang pertama adalah beriman kepada adanya kebangkitan, seperti yang disebutkan dalam ayat 5. Ya, ayat 4 ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kemudian yang kedua, al-imanu bil jazaa'i wal hisab. Beriman kepada adanya pembalasan dan hisab. Yaitu penimbangan amal. Ya. Kalau dia beriman kepada adanya kebangkitan, tapi dia tidak mengetahui akan adanya pembalasan amal, maka dia pun tidak beriman kepada hari akhir. Kalau ditanya kenapa kamu tidak mempercayainya, dia katakan saya belum tahu. Maka alasan ini tidak diterima. Bagaimana dikatakan kamu beriman kepada hari akhir, oh kamu tidak tahu akan adanya pembalasan? Ini minimal. Nah, seperti disebutkan dalam ayat ini, yaumuddin, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu adalah yaumuddin, hari diadakannya apa? Pembalasan. Jadi bersusah-susahnya kita di dunia ini, bercapek-capeknya kita di dunia ini, terbebaninya kita dengan taklif atau beban di dunia ini, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena kita mengharap hari pembalasan tersebut. Gak apa, sekarang ini kita pahit-pahit, tapi nanti kita manis. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian kita bersakit-sakit, berpahit-pahit dulu di dunia ini, untuk kemudian kita bersenang-senang di mana? Di hari pembalasan tersebut. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, yaitu beriman kepada adanya surga dan neraka. Ini kadar minimal seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir. Kurang dari tiga ini, maka ya tidak disebut beriman kepada hari akhir. Kemudian pada ayat yang ke-13, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan terhadap hari akhir, terhadap hari pembalasan, illa kecuali kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, lagi pendurhaka atau pendosa. Artinya bahwa seseorang itu mendustakan kepada hari akhir, maka yang pertama yang menjadikan dia tidak percaya kepada hari akhir itu adalah karena dia memiliki apa? Keyakinan yang melampaui batas, keyakinan yang berdosa. Ketika Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita, dan Allah adalah yang maha tahu terhadap hal-hal yang gaib, adalah Allah maha tahu terhadap segala sesuatu, mengkabarkan kepada kita tentang adanya hari akhir, tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak ada hari akhir itu, maka orang ini melampaui batas kemanusiaannya, menganggap dirinya lebih tahu daripada siapa? Allah Ta'ala. Padahal manusia memiliki batasan. Apabila dia merasa bahwa lebih tahu daripada Allah Ta'ala, sehingga menolak pemberitaan dari Allah Ta'ala tentang adanya hari akhir, berarti dia melampaui batas tersebut. Dan itu adalah perbuatan puncaknya dosa. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang mendustakan hari akhir ini akan mengakibatkan dia bersikap melampaui batas dan banyak berdosa. Jadi makna yang pertama, bahwa yang menjadikan dia mendustakan hari akhir adalah sikap dia melampaui batas dan banyak berdosa. Kemudian makna yang kedua, bahwa tidak beriman kepada hari akhir ini akan mengakibatkan dia melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Yang pertama tadi sudah kita pahami, Allah memberitahukan kepada kita ada hari akhir, tiba-tiba ada orang mengatakan tidak ada hari akhir, berarti dia telah melampaui batasannya. Kamu itu manusia, tidak mengetahui terhadap hal yang gaib, bahkan pengetahuan terhadap hal-hal yang nampak pun terbatas. Kok tiba-tiba menentang terhadap pemberitaan dari Allah yang maha mengetahui segalanya. Adapun makna yang kedua, bahwasanya orang yang mendustakan kepada hari akhir ini akan mengakibatkan dia semakin melampaui batas dan semakin berbuat dosa, seperti tadi, bahwa seseorang berbuat tatfif, berbuat curang, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dia dan menjadi hak orang lain. Apa penyebabnya? Tidak berimannya dia terhadap hari akhir, atau lemahnya keimanan dia terhadap hari akhir tersebut. Ya, untuk pembahasan surat Al-Mutaffifin ini pada pertemuan kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertemuan berikutnya, maka insya Allah akan kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama, saya masih bingung tentang si jin. Apa benar neraka itu ada di lapisan bumi terbawah atau terendah? Ya. Jawabannya, percaya atau tidak terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Wah, saya pengen pembuktian, nanti saya bor. Ya. Silakan. Tetapi ya, hal ini memang tidak bisa dibuktikan dengan alam syahadah di dunia ini. Kewajiban kita hanya percaya saja terhadap berita yang disampaikan oleh orang yang jujur. As-shadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Dalam hal lain Nabi tidak pernah berbohong, masa dalam hal ini Nabi berbohong? Saya pernah mendengar bahwa doa bisa mengubah takdir. Apa benar demikian? Takdir itu tidak dirubah. La yubaddalul qawlu ladayya. Yang namanya ketetapan takdir Allah itu tidak dirubah lagi. Menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang mengatakan takdir itu dirubah adalah orang Syiah. Allah dulu merencanakan ini, tetapi kemudian berubah rencananya setelah terjadi ini, yang disebut dengan akidatul badah. Allah itu merencanakan yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah Ali, tapi kemudian yang jadi siapa? Nabi Muhammad. Akidatul badah. Manusia mungkin seperti itu ya. Ada plan A, plan B. Tidak lulus yang A, pindah kepada plan B. Allah itu maha sempurna. Jadi takdir Allah itu sudah sempurna, tidak berubah. Nah, kalau mendengar kata-kata berubah takdir, maka maksudnya itu catatan takdir yang ada di malaikat, bukan catatan takdir yang ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Karena catatan takdir sebagai umul kitabnya itu adalah Lauhul Mahfuz. Tetapi kemudian ada catatan takdir yang lainnya yang Allah beritahukan, diantaranya siapa? Malaikat yang diutus kepada untuk mendatangi apa? Janin yang masih di perut ibunya ketika sudah berusia berapa? 4 bulan. Malaikat itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut dan untuk mencatatkan. Ada berapa yang dicatatkan oleh malaikat tersebut? Ada berapa? 4. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah ajalnya, kemudian rizkinya, kemudian amalnya, kemudian yang terakhir, yang keempat apa? Bahagia atau celaka. Nah, yang mungkin berubah itu pada catatan tersebut. Karena ya malaikat itu tidak mengetahui seluruh takdir manusia seseorang. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama. Adapun pada Lauhul Mahfuz, catatan takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka tidak ada yang berubah. Walaupun misalkan terjadi apa namanya perbedaan, misalkan apa contohnya? Jadi yang berubahnya itu pada diri kita. Misal kita ini berangkat menuju ke Jakarta, baru sampai ke Bandung, tiba-tiba kita merubah apa? Merubah haluan kita, tujuan kita, banting setir kita, malah berangkat kemana? Ke Cirebon misalkan. Terjadinya perubahan ini yaitu ditetapkan dalam catatan takdir tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Jika 10 tahun yang lalu saya sering menghina kawan tanpa sepengetahuan dia, akan tetapi sekarang sudah berkawan, misalnya, tanpa dahulu meminta maaf, dan misal saya sudah bertobat. Pertanyaannya, apakah saya dikatakan masih orang yang merugi, dan apakah dosa tersebut dimaafkan? Perbuatan dosa kita terhadap seseorang, yaitu melanggar hak orang lain, ada yang wajib kita meminta maaf kepada orang tersebut, ada juga yang tidak. Nah, di antara yang diwajibkan kita minta maaf kepada orang tersebut, manakala dia tahu bahwa kita melanggar hak dia. Nah, adapun kalau sesuatu yang dia tidak tahu bahwa kita melanggar hak dia, maka tidak seluruhnya mesti kita apa? Meminta maaf kepadanya. Contoh, kita menghina dia tapi di belakang dia dengan menceritakan keburukan dia, menggibah dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah tahu bahwa kita menggibah dia. Maka untuk kali ini kita tidak perlu untuk mengatakan kepada orang tersebut bahwa kita pernah menggibah. Saya minta maaf, selama ini saya sering menggibah dia, menggibah antum. Nah, maka kalau yang seperti ini tidak perlu. Tapi dengan berhentinya kita bergibah, kemudian kita bertobat, menyesal, meninggalkan dan bertekad tidak mengulang lagi, sudah selesai. Nah, jadi untuk pertanyaan ini, maka ya wallahu ta'ala alam, ini tidak perlu mengungkapkan. Tapi kalau minta maaf, ya gak apa-apa kalau minta maaf. Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya, tanpa perlu apa? Menceritakan tentang kesalahan tersebut. Sebab ya diantara hikmahnya, bisa jadi dengan diceritakan itu justru dia kemudian apa? Membenci kita. Tapi kalau seandainya dia tahu, maka kita harus minta maaf dan memberitahukan. Bagaimana jika kita mengopi buku elektronik tanpa izin dari penerbit atau penulis? Buku tersebut mahal, buku kedokteran. Ini ada izin nggak, ada perbolehan nggak untuk mengopi tersebut dari internet? Bahwa apa namanya, mendownload kopi apa namanya, buku tersebut itu dibolehkan. Kira-kira ada perbolehan seperti itu? Karena ada sebagian penerbit atau penulis itu menampilkan bukunya di elektronik, ya, itu supaya yang tidak mampu untuk membelinya bisa mendownload darinya. Tapi dengan catatan tidak dikomersilkan. Maka itu tidak mengapa. Karena yang namanya hak, seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada apa? Tanazul. Kita bisa mengukurkan apa yang menjadi hak kita demi kepentingan orang lain. Bahkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam apa namanya, kitab-kitab beliau, itu ada tulisan di depannya bahwa hukuku tabi'i ghairu mahfudhah, bahwa hak penerbitan ini tidak terjaga. Artinya silakan orang mau mengkopi dan sebagainya, tetapi jangan dengan tujuan apa? Komersil. Kalau seandainya ada larangan, ya jelas tidak boleh. Untuk penggunaan pribadi pun misalkan dilarang, ada catatan di situ. Untuk mengkopi buku ini bayar sekian misalkan, atau minta izin dulu lewat alamat ini. Berarti kita tidak boleh. Tidak boleh mengkopinya tanpa izin. Karena itu adalah hak dia. Apa hukum menerima gaji mengajar dari orang yang bekerja di bank? Wallahu a'lam, tidak mengapa. Di dalam daurah terakhir yang saya ikuti di daerah Karanganyar, ya, yang mengisinya murid-murid Syekh Omar bin Shalih Al-Utsaimin. Pertanyaan ini pernah ditanyakan. Kak, beliau jawab bahwa dosa dari riba ini bagi pelakunya. Adapun orang lain yang bermuamalah dengan dia, maka tidak ikut-ikutan dosa. Misalkan ada pelaku riba beli nasi di warung nasi kita, makan di warung nasi kita, kemudian kita katakan, kamu gak usah bayar karena hartamu dari riba. Maka orang itu, kalau begitu saya besok bawa teman-teman sekantor. Ya rugi. Itu tidak mengapa, karena kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.